Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Arab dengan membahas itu kitab Al-Muyassar fi ilmi nahwi, yang kita sudah sampai pada pelajaran tentang i'rab dan bina, yaitu di halaman 11 ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan i'rab dan bina. Diterangkan di dalam buku oleh penulis, beliau berkata, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi bisababi dukhulil amil. Yang dimaksud dengan i'rab dia adalah perubahan akhir kata disebabkan masuknya amil, yaitu disebabkan masuknya faktor yang mempengaruhi, disebut dengan istilah amil. Disebut apa? Dengan istilah amil. Jadi yang dimaksud dengan i'rab adalah perubahan keadaan akhir kata. Jadi dalam bahasa Arab ini akhir kata bisa mengalami perubahan ya. Mengapa akhirannya berubah? Karena ada faktor yang mempengaruhi, disebut dengan istilah amil. Contohnya disebutkan di sini, mislu, contohnya hadza talibun. Ini adalah seorang talib, seorang pelajar. Ra'aitu taliban, aku melihat seorang pelajar, talib ya. Marartu bi talibin, saya melewati di dekat seorang pelajar, yaitu talib. Mari kita perhatikan dalam tiga contoh ini bahwasanya kata talib ini memiliki akhiran yang berbeda. Ya, memiliki apa? Akhiran yang berbeda. Yang pertama, hadza talibun. Di sini talibun diakhiri dengan apa? Dhammah. Diakhiri dengan dhammah. Pada contoh yang kedua, ra'aitu taliban, aku melihat seorang talib. Di sini taliban diakhiri dengan apa? Fathah. Marartu bi talibin, saya melewati di dekat seorang talib. Ya, di sini kata talibin diakhiri dengan apa? Kasroh. Jadi inilah yang disebut dengan apa? I'rab, yaitu perubahan akhir kata. Talibun, taliban, talibin ya. Bisa domah, bisa fathah, bisa kasroh. Nah, inilah perubahan akhir kata. Ini disebut dalam ilmu nahwu sebagai apa? I'rab. Disebut dengan apa? I'rab. Kemudian berikutnya adalah al-bina, yaitu bina. Apa itu bina? Dikatakan oleh beliau, al-bina huwa luzumu awakhiril kalimi halatan wahidatan. Bina itu adalah tetapnya akhir kata dalam satu keadaan saja. Ya, tetapnya akhir kata dalam satu keadaan saja. Contohnya huwa, kita lihat ya, kata huwa ini akhirannya selalu fathah. Ya, huwa artinya dia, satu laki-laki. Tidak bisa kita baca huwu, tidak bisa kita baca menjadi apa? Huwi. Huwa ya huwa, akhirannya selalu apa? Fathah. Anta, kamu satu laki-laki. Ini juga akhirannya tetap tidak bisa berubah. Nahnu, kami ya, ini akhirannya juga tetap selalu dhamma. Ana, saya, hadhihi, ini. Ini adalah contoh-contoh ya, apa? Kata yang akhirannya selalu tetap ya. Huwa, anta, nahnu, ana, hadhihi. Ini adalah akhirannya tidak bisa berubah. Ya, akhirannya apa? Tidak bisa berubah. Jika tidak bisa berubah, maka disebut dengan apa? Bina. Disebut dengan bina. Kalau dia bisa berubah, maka ya, perubahan itu disebut dengan apa? I'rab ya. Disebut apa? I'rab. Tadi misalnya bisa di dhamma, kemudian bisa berubah menjadi fathah, bisa di kasrah. Nah, itulah yang disebut dengan apa? I'rab. Adapun bina akhirannya tetap. Kalau misalnya fathah, akhirannya ya selalu fathah. Kalau misalnya akhirannya sukun, ya selalu sukun. Kalau akhirannya dhammah, selalu dhammah, tidak bisa apa? Berubah. Itulah pembahasan tentang i'rab dan bina. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada pelajaran yang akan datang mengenai macam-macam i'rab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.